ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usulu Sittah, enam prinsip yang seorang muslim yang berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia benar-benar memahami enam prinsip ini. Karena banyak orang muslim, bahkan dia dilihat dari kemampuan ilmunya lebih dari biasa, namun ternyata tidak memahami enam prinsip penting yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Dan di antara prinsip yang kedua pada pertemuan yang lalu, bahwasanya amarallahu bil ijtima' fid din, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum mukminin untuk bersatu di dalam beragama. Wa naha 'ani tafarruqi fihi, dan kita dilarang untuk bercerai-berai di dalam beragama. Ini prinsip yang kedua, prinsip agama Islam, prinsip agama yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yaitu bersatu di atas agama, di atas prinsip kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya di atas manhaj para salafus saleh. Dan kita dilarang membuat kelompok-kelompok pemahaman-pemahaman yang keluar dari bingkai Islam ini. Prinsip ini kata Syekh, bayyanallahu hadza bayanan syafia. Prinsip seperti ini telah Allah Ta'ala terangkan dengan bayanan syafia, dengan penjelasan yang mencukupi, dengan penjelasan yang memuaskan, bisa menghilangkan dahaga bagi orang yang haus, bisa mengobati bagi orang yang sakit. Tafhamuhul awamu, yang bisa dipahami oleh orang awam. Itu ibu-ibu tidak ngaji di sana karena dikunci untuk ujian. Sekarang ngajinya di situ. Jadi kesalahannya. Ya, di apa ya? Di anu sedikit. Hilir deh kayak. Miknya tetap sini. Apa ininya malah sini? Itunya. Kecil kayak. Apa tadi? Selanjutnya qala al-muallif rahimahullah bahwa prinsip ini prinsip yang bisa dipahami oleh orang awam. Iya. Yeah. Orang awam bisa memahami dengan baik. Ya. Orang yang awam, mereka bisa memahami dengan baik prinsip ini. Ya. Termasuk prinsip yang kedua. Wa nahana an nakuna kalladzi tafarraqu wa ikhtalafu qablana. Masih prinsip yang kedua, Allah larang kita, Allah melarang kita, kita seperti orang-orang yang mereka bercerai-berai, berselisih, sehingga mereka pun binasa. 6. Kita dilarang oleh Allah Ta'ala meniru orang-orang yang mereka bercerai-berai, berselisih dalam menjalankan agama sebelum umat Islam. Fahalaku, karena mereka akhirnya hancur. Wa dzakara annahu amara al-muslimin bil istima' fiddin wa nahahum anit tafarruq fihi. Dan telah disebutkan di dalam Al-Qur'an perintah terhadap kaum muslimin dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Mereka diperintahkan bil istima' fiddin, bersatu. Dan dilarang bercerai-berai. Berarti prinsip ini prinsip agama yang ada semenjak zamannya Nabi Nuh. Bersatu, tidak bercerai-berai. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuha walladzi awhayna ilaik wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Sungguh kami telah syariatkan kepada siapa? Orang-orang yang kami wasiatkan kepada Nabi Nuh dan ilaik kepada engkau Muhammad dan Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Apa wasiat dan syariat Allah? An aqimuddin, menegakkan agama, wala tatafarraqu fi, tidak bercerai-berai. Jadi prinsip ini adalah prinsip agama tauhid. Prinsip agama para nabi dan rasul. Sehingga muwahhidin mereka orang ikhlas. Mereka orang ikhlas, patuh, tunduk kepada syariat Allah. Mereka tidak ingin keluar dari bingkai yang bukan dari syariat Allah. Dalam rangka mengikhlaskan diri ibadah kepada Allah, mengikuti syariat yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Lalu kata Syekh, وَيَزِيدُ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُنَّةُ, dan menambah semakin jelas prinsip ini. Apa yang telah datang di dalam as-sunnah, yaitu dalam hadis-hadis sahih, namun minal ajabil ujabi fidzalik, dengan penjelasan yang menakjubkan, penjelasan yang sangat rinci dalam hadis. Bagi orang yang mempelajari Sahih Bukhari, dia akan mendapatkan bab ini. Prinsip perintah beragama bersatu, tidak bercerai-berai. Summa sara ilal amr ila annal iftiraqa fi usuluddin wa furu'ihi huwal ilm. Namun apa yang terjadi setelah dijelaskan oleh Syekh begitu gamblangnya, begitu jelasnya, bahkan cukup menakjubkan bagi yang belajar hadis. Jadilah prinsip ini ila annal iftiraq justru terbalik, bahwa perpecahan dalam agama, baik dalam usul akidahnya ataupun cabang-cabangnya, justru itulah yang namanya ilmu. Wal fiqhu, justru dikatakan itulah orang yang faqih fiddin. Jadi kondisi kata Syekhul Islam pada zaman beliau justru terbalik. Orang yang mereka suka berselisih, orang yang mereka diberi kebebasan mengeluarkan prinsip-prinsip bid'ahnya, dianggap ini kebebasan berpikir. Ini merupakan kemajuan cara berpikir. Dan ini kata mereka merupakan al-hurriyah, kebebasan. Sehingga muncullah pada zaman sekarang ini, ayuhan nas, apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam, muncul Islam liberal. Sebagai bukti, jadi orang yang mereka bebas berpikir, berpendapat, mengungkapkan unek-uneknya dalam menafsirkan agama Islam ini, dikatakan ini namanya orang yang samhah, luas pandangannya, apalagi maju cara berfikirnya. Ini orang yang tidak jumud katanya. Kalau yang kembali kepada manhaj salaf, kembali kepada prinsip para sahabat, itu kaku, ya, tidak fleksibel. Masya Allah. Sehingga jangan heran kalau Islam liberal yang mengajak umat Islam mengamalkan Islam sesuai dengan hawa nafsunya, ini yang banyak digemari oleh hawa nafsu tentunya. Namun giliran diajak kembali kepada prinsip Al-Quran dan Sunnah, dan itu yang menyatukan kaum muslimin, dianggap itu orang yang zindiq, majnun. Itu orang zindik atau orang yang majnun. Barakallahu fikum. Ini pembahasan prinsip yang kedua, barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu, maka kita akan melanjutkan perjalanan kitab ini insyaallah. Al-aslu as-salis, prinsip yang ketiga. Nah, apa itu al-aslu salis, prinsip yang ketiga? Masih kelanjutan dari prinsip yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah. Al-aslu salisu anna min tamamil ijtima'i as-sam' wa ta'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyya. Prinsip yang ketiga, ayuhan nas, bahwa di antara kesempurnaan bersatu, bahwa di antara kesempurnaan bersatu, persatuan, apa itu? As-sam'u wa ta'ah, mendengar, taat. Liman ta'ammaru alaina, kepada siapapun yang memimpin kita, yang berkuasa atas urusan kita. Walau kana 'abdan habasyian, sekalipun dia itu pemimpin kita itu 'abdan habasyia, budak Ethiopia. Seorang budak yang hitam. Ya. Jelek rupanya, budak lagi. Namun kalau sudah disepakati dia sebagai pemimpin kaum muslimin, maka prinsip ketiga ialah mendengar dan taat. Sip. Nanti akan disebutkan dalilnya. Saya ulangi. Prinsip yang ketiga, bahwa di antara kesempurnaan persatuan kaum muslimin, bersatunya kaum muslimin, ialah mendengar dan taat. Kepada siapa kita mendengar dan taat? Liman ta'amaru alaina, kepada siapapun yang memegang urusan-urusan kita, yang memegang kepemimpinan kehidupan kaum muslimin dalam urusan pemerintahnya. Walau kana 'abdan habasyia, sekalipun dia seorang budak Habasyah, budak yang hitam, rupanya jelek, namun ketika disepakati dia sebagai pemimpin kaum muslimin di negerinya, maka ialah mendengar dan taat. Ini prinsip. Selanjutnya, fabayyanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan syai'a dha'i'a bi kulli wajihin min anwa'il bayani syara'an wa qadra. Dan bayanan nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan prinsip ini, bayanan syai'a, dengan penjelasan yang syai'a. Syai'a artinya sangat banyak, muntasyiro, sangat banyak. Dha'i'a, dha'i'a yakni menyeluruh, sangat banyak, menyeluruh. Bi kulli wajihin min anwa'il bayan, dari segala sisi, dijelaskan secara menyeluruh dari segala sisi. Min anwa'il bayan, dan dengan bermacam-macam model penjelasan. Kadang berita, kadang ancaman, kadang perintah. Bayan syar'an wa qadra, baik secara syariat, itu perintah, ya ayyuhalladzina amanu, perintah langsung, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dalam ayat. Qadra, syara'an wa qadra, atau penjelasan secara ketentuan. Ya, alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib atas kalian mendengar dan taat. Wa in ta'amara alaikum abdun habasyi. Walaupun budak habasyah. Dalam hadis. Namun, setelah disebutkan prinsip ketiga ini, Syekh mengingatkan kondisi yang ada. Kondisi kaum muslimin yang ada pada zaman beliau. Dan sebagai pelajaran kita lihat pada zaman kita. Apa yang terjadi? Summa sara hadzal aslu la ya'rifu 'inda aktsari man yad'i al-'ilma. Fakaifa ya'mal al-'amalu bih? Kemudian jadilah prinsip ini. Kemudian jadilah prinsip ketiga ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Nah, kemudian prinsip ini jadilah suatu perkara yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku-ngaku berilmu. Tokoh reformasi yang ingin merobak negara kaum muslimin lebih baik. Tapi bentuknya bukan menasehati dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya terjadilah pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Ya, ternyata yang ikut terlibat di dalamnya bukan anak-anak kecil. Orang yang duduk di bangku apa? Hah? Bukan anak-anak kampungan, bukan. Orang yang dianggap, wah intelek ini. Ya, intelektualnya tinggi. Keilmuannya mapan. Tapi kata Syekh, la ya'rifu, orang itu enggak ngerti. Fa kaifa al-'amalu bih? Lalu bagaimana kan beramal dengan prinsip ini? Para hadirin, inilah prinsip Ahlus Sunnah. Inilah prinsip dakwah Salafiyah. Dan inilah prinsip dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan prinsip ini pula yang diajarkan kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Bagaimana mereka mensikapi para penguasa. Iya. Kita baca ulang kembali. La'alakum tastafidun. Agar semuanya bisa mengambil faedah. Saya ulangi bahwa di antara prinsip Ahlus Sunnah ialah diantara kesempurnaan persatuan. Bersatu ialah mendengar dan taat kepada siapapun yang memegang urusan kita, walaupun dia budak Habasyah. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk bersatu? Tadi sudah sebutkan faedahnya. Anak kecil juga tahu bersatu kita, apa katanya? Bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Kayak gitu apa ya? Dulu Pak Guru kita ngajarin. Kan gitu ya? Lidi, kalau satu, tidak punya kekuatan besar. Toh. Tapi kalau lidi dikumpulkan jadi satu, diikat dengan baik, bisa untuk nyapu itu. Gitu? Tapi kalau lidinya cuma satu untuk nyapu halaman ya berat. Tapi kalau bersatu jadi bisa membersihkan dengan baik. Ini anak-anak kecil saja paham. Bersatu kita teguh, bercerai kita kan runtuh. Ini prinsip yang diajarkan kepada anak-anak kecil. Apalagi agama Islam, agama yang sempurna. Namun persatuan kaum muslimin tidak akan sempurna, kata Syekh, kecuali mendengar dan taat kepada siapapun yang memegang urusan kita, sekalipun kedudukan dia seorang budak, sekalipun budaknya ini juga dari Habasyah, orangnya hitam. Namun ketika dia telah diangkat sebagai pemimpin, maka yang wajib ialah mendengar dan taat. Ya, sebagai dalil kenapa diperintahkan demikian, kata Syekh Saleh Fauzan di dalam syarahnya, "Liannahu la yatimmu," dikarenakan tidak akan sempurna hadza al-istima' illa bi ta'ati waliyil amr, kecuali dengan cara mentaati penguasa. Penguasa kaum muslimin. Wala istima' illa bi imam. Tidak akan bersatu kecuali dengan satu orang imam, pemimpin. Wala imamata illa bisami'i wa ta'ah. Tidak dikatakan seorang imam yang menjadi pemersatu umat kecuali dengan prinsip didengarkan, ditaati dalam hal yang ma'ruf. Wa waliul amr, yang namanya pemimpin kaum muslimin, ja'alahullah rahmah. Adanya pemimpin itu adalah merupakan rahmah. Iya. Bagi kaum muslimin, liqamatil hudud, untuk bisa menegakkan hukum pidana. Kalau ada pencuri, siapa yang menghakimi? Penguasa atau rakyat? Kalau tidak ada penguasa, rakyat akan menghakimi. Maling ayam disiram bensin, bakar. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menghakimi. Maling motor, tangkap, siram bensin, bakar. Masya Allah. Sehingga kondisi nyawa tidak berharga. Padahal dalam Islam ada aturannya, kalau memang mencuri sampai satu nisab, dipotong tangannya, sampai dari pergelangan ini dipotong, bukan dibakar. Mana yang lebih rahmah, dibakar atau dipotong tangannya? Mana yang lebih santun, sunnah atau kebodohan? Tayyib. Atau wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, adanya pemimpin bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang ma'ruf dia imbau, dihanjurkan. Ada gerhana bulan, pemerintah menghimbau, ayo kaum muslimin sholat gerhana bulan, himbauan, ajakan hal yang ma'ruf. Wa nahyi 'anil mungkar, atau mencegah yang mungkar. Ada aliran-aliran sesat, penguasa punya wewenang untuk menghentikan buku-buku yang berbau teroris, stop, atau gerakan-gerakan yang merusak persatuan kaum muslimin, munculnya ISIS misalnya. Mencegah para muda untuk jangan sampai memiliki pemikiran khawarij, punya wewenang. Iya. Baik. Wa nusratil mazlum, atau penguasa menolong orang yang terzalimi, minal zalim, wa hifdzil amn, menjaga keamanan, kita bisa taklim dengan tenang. Ya. Coba saudara-saudara antum di negeri Yaman, mau taklim, peluru berdesing. Ancaman maut dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di kalangan musuh-musuh Islam. Masya Allah. Keamanan. Dengan adanya pemimpin menjaga ibadah kaum muslimin, harus disyukuri. Nah, jangan malah taklim isinya mencela penguasa, bikin buletin, mencelakkan menjatuhkan nama baik penguasanya sendiri, padahal dia bisa duduk di majlis taklim dengan jaminan keamanan penguasanya. Ini banyak dilakukan oleh harokiyin, Hizbut Tahrirnya, Ikhwanul Musliminnya, ya, yang taklim 4 orang bahas buletin, yang dibahas harga bensin, ah, mencela presiden kita gini-gini. Belum tentu kalau dia disuruh ngurusi bensin jadi turun harganya. Ah, pemerintah ini pusing ya. Dicela penguasa, barakallahu fikum. Padahal dia duduk di masjid taklim tadi dengan jaminan keamanan dari penguasanya. Anda tidak mensyukuri. Lisan yang tidak bersyukur, ya, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin dengan partainya, ya, dihujat penguasanya. Sedikit lagi apa digoyang. Yang pusing kaum muslimin. Baik, maka ahlu sunnah wal jamaah dari zaman dulu sampai sekarang memegang prinsip ini. Mendoakan kata Fudail, lau kana li da'wah mustajabah la da'autu li sultan. Kalau saya punya doa mustajabah, saya akan doakan untuk Pak Sultan ini. Maksudnya Pak Sultan penguasa, ya bukan, penguasa kita. Ya Allah, beri hidayah dia, beri taufik dia, membimbing, terbimbing di atas Islam, di atas sunnah. Doa, doa lebih tajam dari pedang. Tapi lihat orang-orang yang punya pemikiran khawarij atau yang semodel, mereka dengan lisan, dengan pedang kadang maju menggertak penguasanya. Waliyadu billah. Wahada min rahmatillah. Dan ini termasuk rahmatnya Allah. Wasohabah, artinya pemimpin ini merupakan rahmat dari Allah. Sehingga begitu pentingnya pemimpin. Wasohabah lamma tufiya rasulu. Sahabat, setelah beliau wafat, lam yadfanuhu hatta bayau imamahum. Para sahabat ketika beliau wafat, hari Senin wafatnya, hari Selasa belum dikubur, mereka dah langsung mengubur. Hatta bayau imamahum, sampai berhasil menunjuk satu pemimpin. Iya, yeah. Hari Senin wafatnya, hari Rebo baru diapakan? Dikubur. Wah, itu meninggalkan sunnah. Enggak. Mereka melihat ada perkara yang jauh lebih penting. Apa itu? Mengangkat seorang imam. Lianahum yakshawna minal ikhtilafi wa minal fitnah. Karena para sahabat takut munculnya perselisihan. Sudah kita bahas kemarin, perselisihan itu membawa rahmat apa membawa azab? Eh? Sering kita dengar di mimbar-mimbar, ikhtilafi ummati rahmah. Perselisihan umatku itu membawa apa? Rahmah. Sahabat malah takut dari ikhtilaf. Bagaimana antum menyelisihi ucapan para salaf? Khawatir muncul adanya azab. Wal fitnah, adanya kejelekan-kejelekan. Benar. Bani Sa'idah, orang-orang Ansor, itu berkumpul di rumahnya kaum Bani Sa'idah. Ingin menunjuk pemimpin dari kalangan Ansor. Maka Abu Bakar As-Siddiq sama Umar dan sahabat lainnya menemui mereka. Menasehati, ada apa ini? Kata mereka, kita akan memilih pemimpin dari kalangan Ansor. Maka Abu Bakar As-Siddiq membawakan riwayat. Al-Khalifah isna asyara khalifatan kulluhum min Quraisy. Pengganti perjuangan beliau khalifah itu ada 12. semuanya dari suku Quraisy. Maka kata siapa ini, Abu Bakar Siddiq, nahnu umara wa antum wuzara. Kita sebagai pemimpin, kamu sebagai wazirnya, pembantunya. Maka dengan riwayat ini, nasihat ini, akhirnya bersepakatlah para sahabat memilih Abu Bakar sebagai apa? Pemimpin. Dan setelah itu dibaiatlah beliau. Setelah dibaiat beliau, baru dikuburkanlah jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum ya'rifun. Karena para sahabat mengetahui annahu la yasluh ayyaisu wala lailatan wahida biduni imam. Mereka paham tidak akan baik kehidupan umat Islam hidup sehari semalam tanpa memiliki seorang pemimpin. Coba kalau tidak ada pemimpin, negara kosong dari pemimpin, apa yang terjadi? Kekacauan, huru-hara, ya, yang ngurusi lampu merah. Akhirnya apa? Jalan kacau. Yang mengatur kenaikan barang, jadinya kacau. Hancur. Yang mengatur penerangan listrik, karena ada pemimpin, terbengkalai. Tapi ada pemimpin, Masya Allah, nikmah. Diana hadza min daruriyati din. Pemimpin merupakan perkara yang penting dalam prinsip agama ini. Wala yumkin ayakuna hadza, namun kata Syekh Saleh Fauzan, tidak mungkin terwujud pemimpin ini illa bisam'i wa ta'ah, kecuali mendengar dan taat. Mana dalilnya? Dalilnya yang sudah antum hafal barangkali dalam surat An-Nisa ayat 59. Ingat-ingat itu, An-Nisa ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, orang mukmin dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang ngantuk bangun. Karena dipanggil, nanti tidak dengar. Pak, ya siapa yang dengar itu? Wudu. Allah panggil, jangan tuh bangun, dipanggil ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, apa panggilan Allah kepada orang yang beriman? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri minkum, dan para pemimpin-pemimpin di antara kalian. Kata Syekh Saleh Fauzan di dalam syarahnya di sini, Allah Ta'ala ba'da ta'atillah wa ta'ati rasulihi labudda min ta'ati waliyil amr. Allah Ta'ala perintahkan untuk mentaati Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian, labudda, haruslah mentaati juga kepada waliul amri minkum, dari kalian. Apa makna minkum? Minkum ae minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Kata Syekh Saleh Fauzan, faidahnya apa? Dalla ala anna anahu yushtaratu fi walil amra yakuna muslima. Ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan dipersyaratkan di dalam waliul amr hendaklah dia seorang muslim. Nah, ini dalam ayat surat An-Nisa ayat 59. Allah perintahkan kepada kita untuk mentaati Allah Ta'ala, mentaati Rasul-Nya, dan juga waliul amr, pemimpin-pemimpin yang ada di tengah kaum muslimin. diterangkan walaupun cara mendapatkan kepemimpinan itu dengan cara misalnya pertumpahan darah. Iya. Atau dengan cara yang halus. Sebagaimana kata Imam Ahmad. Seperti dipahami oleh antum. Siapapun dia, selama dia seorang muslim memimpin kita, kata Imam Ahmad di dalam Aqidah Ahlus Sunnah, ya, usulus sunnah. Wa man walab alaihim yani wulata bisif. Barang siapa yang bisa mendapatkan kepemimpinan dengan cara mengalahkan kepemimpinan sebelumnya, ya, digulingkan misalnya bisayif, walaupun dengan apa? Pedang. Hatta sara khalifah, sehingga jadilah dia seorang khalifah. Wa sumiya amirul mu'minin, dinamakan amirul mu'minin. Fala yahillu li ahadin, tidak halal, berarti haram bagi seorang yu'minu billah wal yaumil akhir, yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayyabita walayarahu imama, dia tidur semalam tidak melihat seorang pemimpin. Biron kana ufajiro, baik pemimpin yang taat atau pemimpin yang dia fajir. Ini prinsip usulus sunnah yang disawarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya. Oleh karena itulah Ibnu Umar, ya, diriwayatkan di dalam Tabaqat. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Ibnu Umar kana, sahabat ini, fi zamanil fitnah, zaman munculnya kekacauan. La yati amirun illa sallah khalfah, tidak datang seorang pemimpin yang diangkat, ya, baik itu setelah Muawiyah, setelah itu Yazid, ya, kecuali beliau sholat di belakangnya. Wada ilaihi zakat malah, dan dia keluarkan zakat malnya kepada dia. Begitu. Sehingga ketika diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari tentang riwayat Ibnu Umar ketika pada zaman Abdul Malik, ya, di mana pada zaman beliau muncul dua kepemimpinan. Di sana ada Abdullah bin Zubair dan di sana ada Abdul Malik. Ya. Maka kemudian Ibnu Umar menulis surat. Ya. Kataba, dia tulis surat yang isinya inni ukirru bisami wa ta'ah li Abdul Malik. Di Abdillah Abdul Malik Amirul Mukminin, saya mengakui untuk mendengar dan taat kepada Abdul Malik dari Abdullah bin Umar sebagai Amirul Mukminin. Ala sunnatillah wa sunnati Rasulillah mastata'tu. Selama Anda mengikuti jalannya Allah dan jalannya Rasul, saya taati semampu saya. Demikian. Ini menunjukkan bahwa para salaf dulu, ketika muncul seorang pemimpin, walaupun dengan cara tadi, tetap mereka mendengar dan taat selama di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya. Adapun hadis, dalam hadis yang antum sudah hafal, hadisnya Irbad ibni Sariyah. Ada yang sudah hafal belum? Lihatnya sudah ada yang hafal. Sering diulang-ulang. Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu. Gimana Abu Ibrahim, apal Ibrahim? Biar tak ngantuk. Wa'adana Rasulullah mau'idatan wajilat minhal kulub. Terus wazarafat minhal uyun. Terus ka'annaha khutbatun muwaddi fa'ausina. Terus usikum bitaqwallah wassami wa ta'ah wa intamaru alaikum abdun habasyi. Terus fa innahu maya'is minkum fasayara ikhtilafan asira. Fa alaikum sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin adu alaiha binawajid wa iyakum wa muhdasatil umur. Hadis banyak yang sudah hafal insyaallah. Syahidnya di situ. Ketika beliau berkhutbah dengan khutbah kata Irbad bin Sariyah, khutbah yang menjadikan hati itu muncul rasa takut. Berarti khutbahnya benar-benar apa namanya? Diresapi. Ya, khutbah yang benar-benar diresapi. Wa darafat minhal uyun, khutbah yang disampaikan benar-benar menjadikan mata apa? Menangis, bukan mengantuk. Kebanyakan kita kalau dengerin khutbah malah baru innalhamdulillah langsung pasang. Pasang ngantuk. Dengerin. Harusnya begitu. Membikin mata itu menangis karena isinya. Karena mengharukan. Ka'anna khutbatul muwaddi ya Rasulullah, seolah ini khutbah perpisahan. Nah, akhirnya orang mau berpisah takut, khawatir, sehingga minta wasiat. Nah, wasiat beliau ini, usikum bitaqwallah. Wasiat pertama, wasiat awalin wal akhirin, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mendengar dan taat atas orang yang memimpin urusan kalian, sekalipun budak. Insyaallah. Sekalipun budak. Dengarkan dan taati. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Irbad bin Sariyah atau untuk kita semuanya? Wasiat yang disampaikan waktu itu untuk Irbad bin Sariyah, tapi untuk kita semuanya. Iya. Ini prinsip sunnah, mendengar dan taat. Wa hadzal asl, prinsip yang ketiga ini ayuhan nas, as-sam'u wa ta'ah, mendengar taat kepada pemimpin sekalipun budak. La yumkin an tahsula jama'atan lil muslimin illa bi waliyyi amrin muslim walau kana lam yakun danasabin arabiyyin. Prinsip ini tidak mungkin terwujud jamaah kaum muslimin kecuali dengan seorang pemimpin muslim sekalipun nasabnya bukan nasab arabiyyin walau kana mamluk atau sekalipun dia budak. Tapi perlu diingat, prinsip yang ketiga ini, mendengar dan taat, itu ada kaidah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah. Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitab beliau Mu'amalatu Al-Hukam, cara mensikapi penguasa, bermuamalah dengan hukam, pemimpin, Fidawil Kitab wa Sunnah, itu ada kaidah yang keempat. Apa itu? Dikatakanlah Syekh Abdul Salam Barjas, fi wujubi as-sam'i wa ta'ah fi ghairi maksiatin, tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin pada perkara yang bukan maksiat. Pada perkara yang bukan apa? Maksiat. 6. Lalu dibawakan di sini. Baik. Pada perkara yang bukan maksiat, dibawakan di sini barakallahu fikum hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Zaid dan selainnya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim jilid 12. Wal muradhi ulil amri, yang dimaksud dengan pemimpin, man aujaballah ta'atahu minal wulati wal umara, yang dimaksud pemimpin ialah orang yang Allah wajibkan untuk mentaati dan mendengar, ialah al-wulat wal umara. Wa hadza qaulul jumhur, dan ini pendapatnya para jumhur ulama. Ya. Dan ini jumhur para ulama. Qaulu jamaahirus salaf wal khalaf, ucapan jumhur salaf dan para khalaf. Nah. Sehingga mentaati pemimpin, penguasa yang dimaksud di sini dalam perkara yang bukan maksiat. Riwayatnya ialah alal mar'i as-sam'i wa ta'ati. Bagi seorang muslim, alal mar'il muslim, bagi seorang muslim, kata Nabi SAW, as-sam' wa ta'ah, mendengar dan taat. Fima ahabba wa kariha, pada perkara yang dia sukai atau dia tidak sukai. Illa ayyumara bi maksiatin, kecuali kalau diperintahkan hal yang maksiat. Kata Nabi, fa in umira bi maksiatin, kalau diperintahkan satu hal maksiat, fala sam'a wala ta'ata, tidak boleh mendengar, tidak boleh apa? Mentaati. Ini hadis Imam Muslim. Dasarnya tadi jelas. Pemimpin yang dimaksud tadi, orang yang berkuasa, wajib bagi seorang Muslim mendengar dan taat pada perkara yang dia sukai. Disukai. Baik perkara yang mubah. Mubah contohnya apa? Lampu merah. Ya, kenapa mesti merah bukan coklat begitu? Ya memang itu sudah keinginan penguasa, taati saja kalau merah. Dia kepenginnya colon terus, tidak ada apa namanya penghalang. Seharusnya 5 menit jadinya berapa menit? 15 menit. Lampu merah, lampu merah, lampu merah. Suka atau tidak suka, taat tentu. Ini sudah aturan penguasa. Ya. Suka ataupun tidak suka, taat. Perkara yang mubah sekalipun. Ya. Selama itu bukan maksiat. Jangan kayak Ra'in 11. Wah, ini aturan tauhid ini. Terjang aja. Ya, terjang sama dia. Berurusan dengan hukum. Orang ini kata, wah, sudah suka negara ini. Antum beli bensin juga pakai uang penguasa. Uang kamu gambarnya apa kira-kira? Gambar dari penguasa ada gambar pahlawannya, ya tak? Jangan mencela aturan penguasa, walaupun hal yang mubah. Apalagi perkara yang memang dibenci oleh syariat. Kawasan bebas asap rokok. Ya. Antum hobinya ngerokok, ada aturan. Dilarang rokok. Taat antum. Apalagi syariat mengatakan ini hal yang jelas-jelas mah berbahaya, racun, madorot dari sisi agama. Taat. Kecuali kalau diperintahkan ya hal yang maksiat, jangan mendengar dan taat. Maksudnya diterangkan dalam hadis ini oleh Imam Mubarak Furi, yakni sam'a kalamil hakim, mendengar ucapan hakim penguasa. Wa ta'atihi, mentaati. Wajibun ala kulli muslim, sawa'un amrahu bima yuwafiq tab'ahu aw lam yuwafiqhu. Baik perintahnya itu mencocoki keinginannya, tabiatnya, ataupun tidak cocok dengan tabiatnya. Bisartin, dengan syarat alla ya'murahu bima'siyah. Kata Imam Mubarak Furi, kecuali kalau diperintah hal yang maksiat. Fa'in amara biha, kalau diperintahkan dengan maksiat, fala tajuzu ta'atuhu. Tidak boleh, haram mentaatinya. Lakin, tapi ingat kata Imam Mubarak Furi, la yajuzu lahu muharabatul imam. Tidak boleh bagi dia mengangkat senjata terhadap siapa ini? Pemimpin tadi. Satu maksiat. Jangan kemudian ambil pedang lawan. Kamu sendirian, penguasanya banyak, kamu kalah. Kalau kamu memang tidak boleh mentaatinya, antum menghindar dari maksiat, tapi tidak boleh mengangkat apa tadi? Pedang. Gitu. Penguasa bukan dilawan dengan pedang. Doa. Mohon kepertolongan. Ya. Antum sebagai seorang bawahan, disuruh melakukan satu maksiat. Gimana dikerjakan maksiat dan dikerjakan saya bawahan? Sudah, antum mohon pertolongan kepada Allah, memohon jalan keluar, mendapatkan rezeki yang lebih aman dari segala bentuk apa? Maksiat. Rezeki Allah banyak. Ya. Rezeki Allah sangat banyak. Bukan satu pintu, banyak pintu. Masyaallah. Nah, jangan sampai khawatir terhadap rezeki yang Allah bagikan. Orang mukmin dijamin dengan rezeki yang baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang dia itu beriman kepada Allah, bertakwa, diberi jalan keluar. Insyaallah, jalan keluar yang lebih baik, yang thayyib. Daripada dia bergelut dengan maksiat, dikerjakan maksiat, dah dikerjakan ini aturan. Makan hati gitu. Bukan hati, makan hati maksudnya apa? Mangan hati maksudnya apa ya? Ya gitulah, makan hati. Bukan makan hati ayam, bukan. Makan hati orang enaki gitu. Ya, karena antum tidak bisa keluar. Maka cari jalan keluar. Mohon pertolongan kepada Allah. Berapa banyak? Seorang yang tadinya gajinya sudah 10 juta. Dipikir-pikir ini barang banyak syubhatnya, barang banyak maksiatnya. Dia berdoa kepada Allah, mencari jalan keluar, mendekat ke pondok, beli rumah di sekitar pondok, ngaji tiap hari. Tadinya kadang masih apa berurusan dengan hal yang syubhat, yang haram di tempat kerjanya. Lama-lama lah kokoh ilmunya, baik manhajnya. Dia jualan herbal. Insyaallah buka herbal. Ternyata Allah berikan jalan rezeki yang lebih baik. Keuntungannya jauh lebih besar dari gajinya. Tuh. Itu pertolongan bagi dia. Kenapa seorang kadang meremehkan satu maksiat? Padahal kata Ibnu Qayyim, wal maksiat adan buyuladu dan bun, dosa itu akan melahirkan dosa yang lain. Satu dosa akan lahir darinya dosa. Beruntut. Buntutnya panjang. Oleh karena itu, satu pintu maksiat berusaha untuk keluar. Tapi ingat, kata Imam Mubarak Furi, jangan muharabah, memerangi dia. Nah. Taib. Lalu kata Syekh di sini, summa sara hadza al-aslu la yu'rafu inda katsirin mimman yad'i al-ilmu. Jadilah prinsip ketiga ini, mendengar taat kepada pemimpin, itu jadilah suatu perkara yang banyak tidak diketahui oleh orang yang mengaku berilmu. Yajaluna mas'alah as-sam'i wa ta'ah. Bodoh. Tak mengenal prinsip mendengar taat. Wa ma laha min fadlin. Dan keutamaan mendengar dan taat kepada pemimpin. Min ahamiyatin. Dengan pentingnya ini. Fa kaifa bil awam. Bagaimana dengan orang awamnya? Wum asyadu jahlan fi hadha. Mereka lebih bodoh lagi. Orang awam yang penting sehari bisa kerja, dapat uang, makan, cukup, selesai. Orang awam. Tapi kadang justru orang yang sudah pendidikannya maju, mengkritik. Wah, seharusnya penguasa seperti ini, penguasa jahil ini. Akhirnya apa? Dikritik. Dicela di mimbar-mimbar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita minal al-muslim man salimal muslimun. Orang muslim itu ialah orang yang bisa menyelamatkan orang muslim lainnya min lisanihi wa yadi, gangguan lisannya, gangguan tangannya. Sehingga disebutkan oleh Anas ibni Malik, seorang sahabah mulia yang belajar waktu kecil kepada Nabi SAW. Beliau kata Anas, nahana kubaro'ana, telah melarang kepada kami orang-orang tua kita, para sahabat kibar. Apa itu? La tasubbu umaro'akum. Para sahabat dulu memberi wasiat, jangan kalian mencaci maki pemimpin-pemimpin kalian. Wala tahussuhum, jangan menipu mereka. Wala tubghiduhum, jangan membuat jengkel mereka. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Wasbiru, bersabar kalian. Fa innal amra qarib, sesungguhnya kemenangan itu dekat. Ini nasihatnya Anas bin Malik kepada para orang-orang sesudahnya. Ini dulu nasihat bapak-bapak kita seperti ini. Nah, oleh karena itu banyak tidak mengetahui, kata Syekh, orang yang mengaku berilmu. Ya, lalu bagaimana dengan orang yang awam? Orang yang pandai berbicara di mimbar, memprovokasi massa, ya, disulut kemarahannya, akhirnya apa? Bangkit emosi masyarakatnya, ambil batu mereka, ya, lempar gedung-gedung penguasa. Siapa yang membakar? Orang yang mengaku berilmu. Barakallahu fikum. Dan inilah musibah ketika umat Islam tidak punya pemimpin, lemah. Apa yang terjadi? Kekacauan di mana-mana. Isu dukun santet. Pembantaian. Kerusuhan di Kalimantan sana, Kalimantan sini, di sana sini. Kacauan. Tentu masih ingat, insya Allah masih hangat ingatannya. Ini bukti bahwa Ahlussunnah wal Jamaah berusaha menjaga persatuan dengan mendengar dan taat selama perkara yang bukan maksiat. Taib, kalau itu perkara yang maksiat, barakallahu fikum, maka dia berusaha untuk tidak mentaatinya, tapi tidak mengangkat senjata. Inna sehat Imam Mubarak Furib. Bukan kemudian muharabahlah memeranginya. Nah, karena dilupakan banyak orang, fasara as-sujja' alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar indahum walladhi la ta'khudhuhu fillah law matala indahum walladhi yakhruju 'alal imam. Karena banyak orang yang bodoh seperti Salman, Auda, Safar Hawali waktu itu, Zainul Abidin, Sururi Abdul Sururiyani, pemimpin dari kalangan Sururiyin. Mereka orang pemberani itu. Orang yang suja', orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tidak takut celaannya orang yang mencela. Apa yang mereka lakukan? khuruj terhadap pemimpin. Wa yakhla'u yada ta'ah, melepaskan tali ketaatan kepada pemimpin. Ya. Syedul Abidin bin Nayyif, ini tokoh sururi ini, ketika mencela penguasa Saudi waktu itu, selawah gini gini gini gini, ternyata dia larinya ke Inggris. Mana lebih baik, negeri Tauhid atau negeri Inggris? Hah? Mana yang lebih baik bagi orang Muslim kira-kira? Hah? Antum umrohnya ke Inggris atau ke Saudi? Loh, haji, umroh, begitu. Nah, ini ya cara berpikirnya. Begitulah sururiyin dan orang yang semodel dengannya, maka saya ingatkan berhati-hati. Dari orang yang berbau sururi, atau dia sururi beneran. Kenapa? Membahayakan prinsip yang ketiga ini. Ya, baik itu Ikhwanul Muslimin dengan nama Ihyatu Rosnya, sama. Ihyatu Ros nampaknya dakwah salafiyah. Karena Abdurrahman Abdul Khaliq dulu belajar di hadapan masyayikh. Nampaknya. Tapi prinsipnya Ikhwanul Muslimin, jelmaannya. Oleh karena itu hati-hati para da'i-da'i yang memang mereka itu masih bergabung, ta'awun dengannya. Karena ini membahayakan prinsip yang ketiga, mendengar dan taat kepada pemimpin. Dan ini adalah prinsip Islam, kaum muslimin, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian insyaAllah pembahasan poin yang ketiga. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal soleh. Segala salah dan kurang mohon maaf. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallah mihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.